Bila kencing itu ditahan selama beberapa waktu ya. Biasanya kalau menahan kencing selama beberapa waktu, nanti kencing yang keluar ini ada. Wa madhyin bi mu'jamatin dal amri bi ghasli dzakari minhu wa huwa ma'un abyadu aw asfaru raqiqun yakhruju ghaliban inda thawarani sahwah bi ghairi sahwatin qawiyah. Ini contoh atau bagian dari hal-hal yang najis berikutnya adalah madhi. Madhi ini huruf tengahnya berupa huruf yang dititik, yaitu zal ya. Jadi madhi. Jadi madhi ini termasuk sesuatu yang najis karena ada perintah dari Rasulullah untuk membasuh kemaluan di saat mengeluarkan madhi. Jadi di dalam hadis yang ada di Bukhari Muslim itu menceritakan kisah Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali yang pernah mengatakan bahwa kuntu rajulan madza'a fastah, yaitu an as'alan nabi likurbib natihi minhu. Jadi Sayyidina Ali mengatakan bahwa saya adalah lelaki yang sering mengeluarkan madhi, tetapi saya malu ingin bertanya ke Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali ingin bertanya kepada Rasulullah tentang hukum madhi, apakah itu suci atau najis, tetapi beliau malu karena putri beliau itu menjadi istri beliau, yaitu Sayyidah Fatimah. Lalu hal itu diceritakan oleh Mughirah kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan untuk membasuh kemaluannya dan wudu. Jadi lewat pelantarannya tadi Nabi mengatakan bahwa seorang yang mengeluarkan madhi maka dia harus membasuh kemaluannya dan berwudu. Artinya bila ingin sholat atau ibadah ini harus berwudu. Ini menunjukkan bahwa hukum madhi ini termasuk benda yang najis. Madhi adalah air yang berwarna putih atau berwarna kuning ya, dan jernih yang keluar di saat syahwat muncul, di saat munculnya syahwat, tetapi tidak syahwat yang kuat ya. Jadi biasanya madhi ini muncul di saat seorang nafsunya datang atau syahwatnya datang. Menurut Ibnu Solah tentang ta'rif ini, yaitu warna madhi yang di kitab Fathul Mu'in dituliskan abiyat ataupun kuning, ini warna madhi tergantung dengan musim ya, tergantung dengan musim yang ada. Jadi menurut Ibnu Solah, bila musim dingin madhi ini berwarna putih dan kental ya, tebal atau kasar. Jadi kalau musim dingin ini tebal, warnanya putih dan tebal. Tapi kalau musim panas warnanya kuning dan tipis ya. Dan tipis ini menurut Ibnu Solah. Jadi warna madhi ini tergantung musim yang ada. Dan terkadang seseorang di saat keluar madhi ini dia tidak merasakannya. Hal yang seperti ini lebih banyak dialami oleh perempuan ya. Jadi perempuan itu di saat syahwatnya telah naik itu terkadang dia tidak merasakan keluarnya madhi. Kalau laki-laki kebanyakan dia merasakan ya, merasakan keluarnya madhi. Wa madyin bimuhmalatin wa huwa ma'un abyadzu kadirun sahinun yakhruju ghaliban akibal bauli au inda hamli syai'in tsaqil. Kemudian termasuk benda yang najis adalah wadi. Jadi ada madhi, ada wadi. Yang sebelumnya menggunakan zal, yang ini menggunakan dal ya, tanpa titik. Pengertian wadi adalah air yang berwarna putih dan keruh ya, keruh lalu tebal. Jadi tidak seperti mati tadi ya. Dan air ini biasanya keluar beriringan dengan kencing atau di saat mengangkat benda yang berat ya. Jadi ada dua kondisi yang menyebabkan keluarnya wadi ini. Tapi ini hanya kebanyakan saja di saat kencing, yaitu di saat kencing atau di saat mengangkat benda yang berat. Biasanya kencing ini beserta dengan wadi, bila kencing itu ditahan selama beberapa waktu ya. Biasanya kalau menahan kencing selama beberapa waktu, nanti kencing yang keluar ini ada madzi yang ikut keluar.